ikut milu tidak boleh. Terus apa lagi yang enggak boleh? Apa yang dilakukan secara terjadi baik negara ini? Singkatnya sudah pernah saya jelaskan tuh. Iya, kita banyak yang kita lakukan. Justru yang kita lakukan mengikuti metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Memperbaiki umat ini dengan apa? Tarbiyah dan tasfiyah. Nah, kita tidak berusaha memberikan perbaikan kepada negeri ini dengan ikut terjun dalam politik praktis, karena sudah banyak buktinya. Iya, barakallahu fikum. Sudah banyak buktinya kotor. Nah, bahkan orang yang tadinya bersih pun barakallahu fikum tidak akan selamat kalau dengan cara mengikuti politik praktis, barakallahu. Nah, baik. Sehingga ya bagaimana yang diajarkan oleh Nabi pada ketika umat manusia sedang bobrok, sedang rusak, apa yang beliau lakukan? Tarbiyah wa tasfiyah. Itu upaya yang besar. Dan itu upaya yang lebih bermanfaat daripada ikut terjun dalam politik. Ya. Nah, kita berupaya mengajarkan umat ta'lim barakallahu fikum, na'am, tentang urusan din, ya. Barakallahu fikum, bahkan terkait dengan masalah muamalah, akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Nah, itu lebih terasa barakallahu fikum. Pengaruhnya, efeknya, perbaikan terhadap umat. Nah, daripada kita ikut berkecimpung barakallahu fikum larut ya dalam barakallahu fikum perang opini antara barakallahu fikum satu kubu dengan kubu yang lain. Nah, kadang kita enggak tahu benar salahnya barakallahu fikum yang ini pakai data ini pakai data ini. Oh, diadu-adu data yang ada barakallahu fikum ya. Nah, gak paham ngono-ngono kuwi. Barakallahu fikum. Yang penting ngajari umat ya, kita ngajak keluarga kita barakallahu fikum. Naam, untuk paham agama, mengamalkannya. Ya, jadi muamalah barakallahu fikum, hubungan secara vertikal dan horizontal semuanya barakallahu fikum. Kita lakukan dengan baik, insyaallah secara perlahan barakallahu fikum ya, negara ini akan menjadi barakallahu fikum baik. Kan begitu caranya Rasul. Dari bawah. Dari rumah ke rumah, dari keluarga, pintu-pintu, lama-lama punya kekuatan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab ya. Jadi justru barakallahu fikum kita menjawab, ya saling menjawab, justru upaya kita itu lebih bermanfaat bagi umat. Daripada kita mengikuti barakallahu fikum ya alur situasi politik, entah kita pro A atau pro B, pro 1 atau pro 2 ya barakallahu fikum. Nah, baik ya, mesti akan enggak tahu ya, kadang yang salah kita katakan benar, yang benar kita katakan salah, ya kan. Oh, sudah permainan barakallahu fikum kelas tinggi. Orang-orang kayak kita ini ya yang begitu paham. Nah, tinggal khawatir barakallahu fikum justru kita akan menzalimi orang lain. Nah, orang yang harusnya barakallahu fikum orang itu tidak kita cela, jadi kita cela. Yang harusnya barakallahu fikum orang itu tercela menjadi terpuji. Gara-gara permainan politik. Iya. Barakallahu fikum. Nah, justru barakallahu fikum salafi menjawab ya, apa yang kita lakukan justru sangat besar manfaatnya untuk umat ini. Nah, kita barakallahu fikum berusaha melakukan perbaikan pada negeri ini dari sisi apa? Jalur tarbiyah wa tasfiyah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Enggak diam ya. Ada siapa kita diam? Banyak aktivitas dan upaya yang kita lakukan. Penebaran para dai, ya kan? Barakallahu fikum, kemudian bantuan donasi, ya kan? Itu pergerakan itu. Nah, upaya untuk berupaya memperbaiki barakallahu fikum. Nah, kemudian masalah pengobatan gratis juga ada kan? Nah, jangan melihat orang itu cuman politik aja yang kalau dianggap punya andil, yang enggak gerak dalam politik enggak ikut andil. Nah, itu namanya picik. Naam. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Banyak yang sudah kita upayakan untuk memberikan perbaikan terhadap negeri ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi kesyirikan dan kemungkaran yang bahkan di dalamnya mungkin terdapat orang-orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan yang ada di daerah kita, dan apa yang harus kita lakukan jika kita adalah rakyat biasa, nah, tidak memiliki kekuatan untuk mencegah hal-hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Rasul telah memberikan bimbingan kepada kita dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, barakallahu fikum, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi fadzalika adhaful iman. Nah, kalau dia punya kemampuan dengan tangannya, dia punya power, dia punya barakallahu fikum koneksi, ya, kemampuan untuk barakallahu fikum mengingkari dan menasihati barakallahu fikum, ya, maka silakan dia lakukan. Nah, kalau tidak mampu, ya dengan lisannya. Barakallahu fikum. Naam. Baik, kalau tidak mampu, ya dengan dengan hatinya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, sehingga upaya yang bisa kita lakukan barakallahu fikum adalah, ya, pertama kita mengamalkan terlebih dahulu apa yang kita ilmui dari apa yang kita pelajari terkait dengan urusan agama ini, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah akhlak, muamalah, ya, baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, kepada masyarakat kita, barakallahu fikum. Nah, adapun barakallahu fikum untuk langsung mendobrak begitu, ya, barakallahu fikum, najib lagi ada barakallahu fikum ritual perayaan haul gitu, langsung mendatangi barakallahu fikum, ya, bawa parang, syirik semua ini, ya, barakallahu fikum, ya, najib ini jahiliyah semua ini, barakallahu fikum, itu iya tidak hikmah barakallahu fikum. Nah, justru bukan membuat para manusia akan paham atau mengerti tentang hakikat apa yang mereka lakukan. Nah, justru mereka akan barakallahu fikum menghakimi kita, dan yang tercoreng adalah dakwah kita. Nah, tapi dengan cara yang hikmah barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Akhlakul karimah itu sangat dikedepankan. Nah. Lanjut. Dan itu dalam bidang umum, dalam politik juga, agama juga, agama saja. Jadi waibidah itu adalah alladhi yatakallam fi umurin nas, atau rajulun tabih alladhi yatakallam fi umurin nas. Sebenarnya dia adalah orang yang barakallahu fikum bodoh, ya, orang yang tidak memiliki ilmu, tapi dia berbicara tentang urusan orang banyak, barakallahu fikum. Nah, itu bisa masuk dalam kategori barakallahu fikum urusan agama, demikian juga urusan kenegaraan. Nah, jadi dia tidak memiliki barakallahu fikum ilmu, ya, barakallahu fikum tentang masalah yang sedang dia barakallahu fikum keluar-keluarkan, yang ingin dia sebarkan. Tapi tadi, ya, sekedar barakallahu fikum thayyib, modal percaya diri, barakallahu fikum, atau memang sengaja ingin mencari popularitas barakallahu fikum, atau ya, semisal dengannya. Nah, itu waibidah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dan banyak, ya, barakallahu fikum, sudah ada mereka-mereka yang berbicara terkait dengan urusan orang banyak, padahal barakallahu fikum dia, ya, tidak memiliki barakallahu fikum bekal sedikit pun atau ilmu sedikit pun tentang masalah tadi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, banyaknya dai-dai gadungan, ya kan, barakallahu fikum thayyib. Padahal barakallahu fikum tidak diketahui dari mana dia belajar, Iya, barakallahikum, kepada siapa dia menuntut ilmu, barakallahikum, tayyib. Ya, sekedar modal barakallahikum mungkin baca, ya. Barakallahikum. Kemudian juga barakallahikum ya dia punya memang tata olah bahasa yang ya sedikit bagus, barakallahikum. Ya, kemudian sudah. Iya. Dia mengangkat dirinya atau diangkat oleh manusia menjadi seorang dai kondang. Barakallahu fikum. Sehingga pada beberapa fatwa, ya pada beberapa apa yang dia sampaikan, hal-hal yang barakallahu fikum menyelisihi apa yang diketahui oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terjadi yang namanya barakallahu fikum kericuhan. Nah, ya. Karena orang tersebut barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi? Kemudian yang kedua ada di sisi yang lain telah menunjukkan bahwa tulis tidaknya mereka hadir dan walaupun tidak Baik, kalau yang pertama terkait dengan barakallahu fikum adanya ya isu ya bahwasanya orang-orang PKI itu sudah mulai menyusup barakallahu fikum pada posisi-posisi penting mungkin ya dalam pemerintahan barakallahu fikum tayyib. Ini juga barakallahu fikum sesuatu yang apa ya? Kita tidak bisa barakallahu fikum tayyib membuktikan dengan barakallahu fikum data yang valid dan barakallahu fikum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, barakallahu fikum. Walaupun memang pada sebagian barakallahu fikum petinggi-petinggi itu iya. Ada yang mengatakannya jenderal, barakallahu fikum orang-orang angkatan darat, barakallahu fikum TNI mengatakan memang hal itu ada. Nah. Cuman barakallahu fikum untuk mengklaim kalau PKI-PKI itu adalah pro pemerintah saat ini. Itu kan barakallahu fikum perlu dipertanyakan juga. Dibilang barakallahu fikum. Nah, apakah memang demikian? Iya. Jangan-jangan barakallahu fikum bukan pro pemerintah saat ini atau yang lain. Bukan pro yang mencalonkan saat ini juga. Nah, tapi mereka sedang barakallahu fikum menyusun kekuatan yang baru, kan mungkin juga. Nah, tapi kan tadi karena memang sudah yang namanya politik ya sudah. Ya ini diisukan barakallahu fikum dan pro dengan pemerintah yang saat ini. Ya, tadi saya bilang ya, namanya politik itu barakallahu fikum bikin kita jelimet. Iya. Nah, barakallahu fikum. Untuk menentukan barakallahu fikum bisa menghukumi ya pasti benar dan salahnya barakallahu fikum. Iya. Berat. Barakallahu fikum. Nah, permainan kelas tinggi. Kita orang-orang biasa seperti ini barakallahu fikum ya tahu apa barakallahu fikum ya. Jadi barakallahu fikum ya kita tidak barakallahu fikum mendustakan ya, kita juga tidak membenarkan karena memang kita tidak mengetahui dengan jelas data-datanya barakallahu fikum. Tapi yang jelas prinsip agama kita sudah baku. Apa itu? As-sam'u wa tha'ah. Asam'u wa ta'ah. Ya kita polos saja. Barakallahu fikum. Ya, tetap kita mentaati dan mendengar barakallahu fikum siapapun yang memerintah kita pada saat ini. Nah, barakallahu fikum. Iya. Adapun isu-isu tadi kan itu dibisikkan. Nah, apakah mereka punya data? Ya kan? Yang bisa dipertanggungjawabkan kalau seandainya memang benar ada PKI itu pro pemerintah. Barakallahu fikum. Baik. Atau justru barakallahu fikum, ya tadi masih banyak kemungkinan. Iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga tadi yang jelas barakallahu fikum, apakah memang itu benar dan nyata barakallahu fikum, wallahu ta'ala bisawab. Yang jelas prinsip kita adalah sam'u wa ta'ah barakallahu fikum. Nah, kemudian dari situ apakah barakallahu fikum artinya kita harus berupaya, ya barakallahu fikum, jangan sampai yang memerintah saat ini jadi barakallahu fikum kemudian naik, ya penggantinya barakallahu fikum tayyib, juga tidak, karena kita tadi kita kan nggak tahu barakallahu fikum tayyib, ya perlu kemana barakallahu fikum, barakallahu fikum orang-orang yang diisukan PKI ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ininya jelas terkait dengan nyoblos atau tidak, ya dilihat situasi dan kondisi memang barakallahu fikum. Kalau kondisinya barakallahu fikum ya tidak begitu mudarat, ya kita barakallahu fikum tetap menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Nah, tapi kalau bermudarat besar, ya barakallahu fikum sangat disoroti. Nah, barakallahu fikum mungkin pada sebagian tempat itu didatangi, ya kan? Digedor rumahnya, suruh datang semua ke tempat barakallahu fikum pemilihan. Ini berarti kondisinya sudah sangat barakallahu fikum dipaksakan gitu ya barakallahu fikum, maka ya tadi solusinya ya barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, tapi kalau enggak ada ya enggak terlalu diperhatikan sama orang, ya sudah biasa aja. Kalau ya, tapi sangat dijadikan apa? Target nih, gue lagi nih Bapak Rudi nih, nyobros apa enggak ini, kalau enggak nyobros laporkan Pak Lurah misal, barakallahu fikum. Itu kan artinya ada nyata ya barakallahu fikum upaya untuk memaksa kita barakallahu fikum. Maka ya tadi solusi yang bisa kita lakukan ini wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau enggak ada ya biasa aja. Umar Bid ya, selama ini gimana? Biasa aja kan? Gak ada kan? Gak. Abu Haruf? Biasa aja? Biasa saja. Sudah biasa saja. Kita di pondok juga biasa saja. Kita, ya, ibaratnya kita menirukan Imam Ahmad. Iya tadi. Kamu dihukum. Iya, dilihat maslahat dan mafsadahnya gitu. Barakallahu fikum. Misal nggak nyoblos gitu, denda 200 ribu, ya sudah denda aja, ya kan barakallahu fikum. Nah, misal barakallahu nggak nyoblos ditahan 2 bulan, ya kalau anda siap, iya barakallahu fikum, siap ya labas itu. Tapi kalau dalam artian barakallahu fikum dia masih ya banyak keluarga barakallahu fikum, dia ada yang harus dia tanggung barakallahu fikum, maka itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang penting tadi dipertimbangkan maslahah sama mafsadahnya. Kalau secara prinsip jelas ya. Nah, kalau teori memang seperti itu enak ya, taat dengar gitu ya, penting bukan maksiat. Tapi terkadang kita dihadapkan kondisi tadi, kita harus mentaati peraturan dan ketetapan yang jelas-jelas barakallahu fikum menyelisihi syariat. Nah, barakallahu fikum. Situ baru kita akan teruji barakallahu fikum keimanan kita dan bagaimana kita menerapkan ilmu tadi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Nah, benar itu. Kita sudah melakukan yang istilahnya barakallahu fikum nyata ya. Bukan sekedar barakallahu fikum tuduh menuduh kan. Kita kan hanya menyebarkan tentang sejarah PKI agar masyarakat tahu tentang PKI itu bagaimana bahayanya. Tapi kan kita di situ kan enggak ada dalam majalah itu bahwasanya ini PKI, ini PKI, kan enggak ada. Itu yang lebih barakallahu fikum, lebih ilmiah ya, lebih pas lah daripada kita menuduh, mencurigai ya, barakallahu fikum, ini PKI, ini PKI, ini PKI. Dalam keadaan barakallahu fikum buktinya apa? Enggak tahu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Tapi dari dakwah kita ya tadi sudah ada wujud upaya untuk barakallahu fikum memberikan pencerahan kepada umat tentang bahaya yang namanya komunis. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi nah, Mas Agung. Iya. Ya, sebaiknya sikap kita sampaikan baik-baik tentang ya apa yang kita yakini tentang masalah tadi. Baik-baik, mohon maaf gitu ya. Dengan cara yang bagus sampaikan, itu lebih baik daripada kita terus berlanjut barakallahu fikum, jadinya nggak bagus gitu. Ya kita kasih aja tapi tetap ada pengingkaran gitu kan, nanti kan diminta lagi terus dan terus, dalam keadaan orang tua kita tidak mendapatkan pencerahan ya, paling nggak tahu tentang masalah ini. Kalau tidak ya tadi disampaikan tentang apa yang kita yakini, apa yang kita ilmui ya, mungkin saya beda sama bapak gitu ya, tentang apa masalah ini gitu. Jadi, mohon maaf ya, itu sampaikan dengan baik. Kalau untuk yang satu ini ngapunten, nah gitu ya, mohon maaf sampai cium tangannya itu barakallahu. Insya Allah kalau orang tua yang istilahnya pikirnya lebih luas, dia akan bisa memahami. Nah, memang yang susah itu kalau kita menghadapi orang tua yang kolot, yang apa temperamen gitu ya. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Lain lagi pembahas. Tapi kalau orang tua kita istilahnya orangnya pemikirannya luas, gampang diterima, lebih bagus ya gitu. Kita jelaskan baik-baik, barakallahu fikum, sampaikan kepada mereka. Allahu ta'ala bismillah. Awalnya itu memang berat Mas Agung. Tapi kalau Mas Agung bisa melewati, lanjutnya insya Allah plong. Nah, jadi, tapi kita tetap harus menunjukkan kalau untuk hal-hal yang baik, yang menurut kita tidak ada penyisian, kita istilahnya ringan lah untuk memberikan bantuan kepada orang tua tadi. Allahu ta'ala alam bismillah.